على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. في صحيح البخاري الإمام البخاري في صحيحه أدرك أدرك من رحمة الله. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجي. الحمد لله الذي هدانا لعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم العظيم، والحمد لله الذي جمعنا بهذه المناسبة إنقاذ مجيب حضرات الله سبحانه وتعالى يا مهنهول yang telah melimpahkan kemuliaan kepada kita di malam ini sebagai tamu Rabbul Alamin, tamu kasih sayang Allah, tamu rahmatnya Allah, tamu kelembutan Allah, tamu kedekatan kepada Allah, tamu untuk juga terus mengikuti cahaya sang pembawa risalah yang memimpin semua pembawa tuntunan keluhuran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba yang dituliskan namanya di malam ini untuk hadir di dalam tempat yang dimuliakan Allah dan perkumpulan yang dimuliakan Allah dan dibanggakan Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika hamba-hamba Allah berzikir dalam suatu kelompok zikir, maka Allah membanggakannya di hadapan para malaikat mukarramin. Maka malam ini kita dalam perkumpulan itu, dan semoga Allah melimpahkan rahasia keluhuran yang disimpankannya untuk hamba-hambanya yang dimuliakan dengan keluhuran dunia dan akhirat, zahir dan batin, hingga terangkat segala kesulitan dan segala permasalahan kita zahir dan batin, dunia dan akhirat. Terbuka segenap pintu kemudahan dalam cita-cita kita dunia dan akhirat. Terbuka rahasia keluhuran bagi kita dunia dan akhirat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rahasia kemuliaan Rabbul Alamin tidak banyak kita ketahui dan kita dalami. Jika seorang hamba mendalami rahasia kemuliaan Allah yang Maha Agung, maka tidak ada satupun manusia berani mengangkat kepala dari sujud di permukaan bumi. Dari kewibawaan Rabbul Alamin pemilik langit dan bumi, tidak ada manusia berani berbicara satu sama lain. Tidak ada yang akan berani makan dan minum. Kesemua akan berunduk bersujud kepada Rabbul Alamin, menanti detik-detik perjumpaan dengan Rabbul Alamin. Maka di saat itu fahamilah rahasia kemuliaan Rabbul Alamin. Sedikit demi sedikit untuk membawa ketenangan di dalam jiwa, di dalam kehidupan, sehingga Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala mendekat kepada kita lebih daripada kita mendekat kepadanya. Jika kita mendekat kepadanya satu jengkal, Rabbul Alamin mendekat kepada kita satu hasta. Jika kita mendekat kepada Rabbul Alamin satu hasta, Dia Rabbul Alamin mendekat kepada kita satu jempa. Jika kita mendekat kepada Rabbul Alamin dengan berjalan, maka Dia Rabbul Alamin mendekat kepada kita dengan bergegas. Hadis qudsi riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya ini mencerminkan kiasan tentang rahasia kehendak Ilahi untuk selalu lebih dekat kepada hamba-Nya yang ingin dekat kepada-Nya, selalu menjawab lebih daripada apa yang diinginkan hamba-Nya jika ingin dekat kepada-Nya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis yang tadi kita baca mempunyai penjelasan yang panjang dan lebar, namun kita bisa memahaminya dengan memahami rahasia kemuliaan wudu. Tetapi bukan di majlis seperti ini, membutuhkan majlis ta'lim yang di mana kita bisa tanya jawab dengan sang guru. Namun sekilas hadis riwayat Sahih Bukhari ini telah kita baca bersama-sama bahwa tidak sah salat seseorang sampai ia berwudu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari mengenai hadis ini, tentunya telah ma'ruf bahwa tidak sah seseorang melakukan salat tanpa wudu. Dan kalimat wudu di sini telah merangkum makna tayamum bagi mereka yang tidak mampu melakukan wudu. Dan kalimat wudu di sini menjelaskan tidak diterima salat seseorang hamba sampai ia berwudu, menunjukkan jika kita batal wudu kita secara sengaja atau tidak sengaja, wajib untuk kita berwudu kembali untuk melakukan salat. Dan berkata pula Imam Ibnu Hajar bahwa bukan merupakan syarat yang satu saja untuk diterimanya salat adalah dengan wudu, tapi juga dengan wudu yang batin, yaitu kesucian jiwa. Dengan itu diterima pahala kemuliaan salatnya. Secara zahir salat seorang hamba sudah diterima jika menjalankan rukun-rukun dan syarat sahnya salat. Namun secara batin belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala rahasia kemuliaan salat seorang hamba di dalam ia melakukannya. Maksudnya pahala sempurna salat belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan mujahadatil qulub, membutuhkan perjuangan sanubari jauh daripada penyakit-penyakit hati dan lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu di dalam hadis ini kita memperdalam makna yang batin daripada makna wudu, yaitu menyucikan diri, yaitu sucikan diri kita dari dosa dan kesalahan yang dengan melakukan salat hal itu akan tercapai dengan lebih mudah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwa salat itu menjauhkan kita dari perbuatan buruk dan munkar. Namun jika salat kita belum menjauhkan kita dari perbuatan buruk dan mungkar, kita merasa masih belum bisa meninggalkan perbuatan buruk dan mungkar, justru ayat ini telah menjawabnya. Cara meninggalkan segala perbuatan buruk dan mungkar adalah dengan menyempurnakan sholat kita. Jika kita berusaha menyempurnakan sholat kita, Allah akan sempurnakan kita untuk jauh dari perbuatan buruk dan mungkar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita di hari-hari selepas Id. Dijelaskan oleh Guru Mulia kita Musnid al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Harir, di dalam kitabnya Mulaqatul Ulum wal Aqab, bahwa makna Id di dalam kehidupan ini mempunyai makna yang luas. Idul Fitri dan Idul Adha adalah makna Id secara zahir, namun mempunyai cabang yang meluas. Semua perbuatan menuju kedekatan kepada Allah adalah Id. Sujud dengan khusyuk adalah Id. Dekat dengan para salihin adalah Id. Detik-detik keluhuran yang disebut Id dan dimaknai Id. Dan segala waktu-waktu kita dekat kepada Allah adalah Id. Rahasia kemuliaan Id, husnul khatimah adalah Id. Jumpa dengan Allah dalam keridhaan di saat liqaul akbar, yaumul liqaul akbar, hari perjumpaan besar di hari kiamat. Jumpa dengan Rabbul Alamin dalam keridhaan adalah sa'agum-agum Id. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu Idul Fitri harinya telah lewat dari kita, tapi rahasia kemuliaan Id setiap detik menanti kita untuk mencapai rahasia kemuliaan rindu pada detik-detik perjumpaan dengan Rabbul Alamin. Di saat itulah semulia-mulia Allah sedang merindukan. Jika kita rindu kepada Allah, maka saat itu Allah sedang rindu kepada kita. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Saat detik-detik kau rindu berjumpa dengan Yang Maha Indah, maka di saat itu ketahuilah Yang Maha Indah sedang merindukanmu. Dan dijelaskan di dalam tafsir Imam At-Tabari, bahwa kelak yaumul qiyamah, detik-detik saat kita berzikir mengingat Allah, diingat kembali oleh Allah kepada kita, hambaku di waktu ini, di tempat itu, saat itu kau mengingatku dan aku saat itu sedang mengingatku pula. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu hari-hari kita perindahlah dengan kerinduan kepada Allah, yang dengan itu kita akan merasakan kemudahan di dalam segala bentuk kesulitan zahir dan batin, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang menghambat di dalam kehidupan kita karena Allah tidak menghendaki hamba yang rindu kepadanya ditimpa kesulitan hingga menjadi lupa berzikir, lupa rindu kepadanya sebab kesulitan yang muncul dalam kehidupan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waktu terus bergulir dan insyaallah dalam waktu dekat kita sudah bisa berjumpa lagi dengan guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hurrir yang insyaAllah akan tiba di bulan Muharram mendatang. Waktu terus bergulir dan hati kita rindu kepada hamba yang dekat kepada Allah, hamba yang penuh rahasia kemuliaan ibadah, rahasia kemuliaan jiwa yang penuh rindu kepada Allah, menuntun hamba-hamba kepada rahasia keluhuran ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, rindu kepada orang-orang yang saleh itu merupakan bentuk dari pecahan kerinduan kepada Allah. Rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berinduk kepada doa Allahumma arzuqnan nadar ila wajhikal karim. Wahai Allah, beri kami kesempatan untuk memandang kepada keindahan zat-Mu yang Maha Indah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawmaidzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah yang bercahaya memandang kepada Tuhan mereka dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kelezatan. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, belum pernah terlintas dalam penglihatan, dalam pendengaran, dan dalam pemikiran kita rahasia kemuliaan kenikmatan di masa mendatang yang akan muncul setelah kematian bagi hamba-hamba yang dekat kepada Allah dan mendapatkan husnul khatimah. Beruntunglah dengan keberuntungan yang abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan puncak segala kenikmatan adalah memandang kepada zat Allah yang Maha Indah. Marilah kita berzikir bersama memohon kepada yang Maha Indah agar segera diberi kesempatan untuk memperbanyak rindu kepada yang Maha Indah, agar juga terbuka segala pintu pertolongan dari yang Maha Indah atas segala apa yang kita lewati dalam kehidupan berupa kesulitan dan masalah, segera disingkirkannya demi kemuliaan namanya yang Maha Indah. Allahumma ya man ismuhu mahbub wa wajhuhu madlub ikfina kulli marhum. Hadirin hadirat wahai Allah Subhanahu wa taala yang sangat dicintai, yang keindahan zatnya sangat diinginkan dan didambakan untuk dilihat, jauhkan kami dari segala apa yang kami risaukan. Fakulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jiwa yang banyak tertutup oleh dosa yang demikian banyak hingga tidak terlintas untuk rindu kepada-Mu, di malam ini bukalah seluruh tabir agar kami asyik dan rindu menyebut nama-Mu mulai malam ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan segala musibah yang sedang menimpa kami dan yang akan datang kepada kami, ya Allah, ya Allah. Jagalah kehidupan kami, jagalah wilayah kami, jagalah kota kami, jagalah bangsa kami, dan seluruh muslimin muslimat di barat dan timur. Ya Allah, ya Allah, dari hal-hal yang tidak kau ridai, dari hal-hal yang tidak kau restui, dari hal-hal yang tidak kau senangi, jagalah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mohonlah seluruh hajat, hajat-hajatmu. Mohonlah di saat gemuruh menyebut nama Allah, di malam ini Allah sedang memandang kita dengan kelembutan dan kasih sayang. Malam ini adalah malam Rabu, malam rindu kita, malam munajat, malam doa di majlis ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.